ghaflatin mustamiratin. Jadi maksud dari alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan, ai asghalakum, menyibukkan kalian, wa ajalakum tamduna fi hayati fi ghaflatin mustamiratin, dan menjadikan kalian tamduna, meluangkan waktunya itu di dalam hidup kalian itu fi ghaflatin mustamiratin, dalam kelalaian yang terus menerus. Jadi hidup kalian itu dihabiskan untuk kelalaian yang terus menerus, maksudnya seperti itu, menjibukkan kalian dan menjadikan kalian menghabiskan waktu, tamduna, ya, menghabiskan waktu fi hadil hayati, di dalam hidup ini, fi ghaflatin mustamiratin, di dalam kelalaian yang terus menerus. At-takathur, memperbanyak harta, bermegah-megahan, ay talaba ma yatakatsarun nas bihi, meminta apa yang manusia itu menginginkan, berlebihan dengannya, min malin, dari harta, ya, tijaratin, dari perdagangan, wa masakin, dan rumah, wa markubatin, kendaraan-kendaraan, wa waladin, dan anak, wa ghairi dhalika mimma yuqsadu minhu mukatharatu kulli wahidin lil akhar. Dan selain yang demikian, dari apa-apa yang diinginkan, yang dituju minhu, darinya, mukatsaratu kulli wahidin lil akhar, ya, yaitu berbanyak-banyak, masing-masing itu dibandingkan dengan yang lainnya. Paham ya di sini? Jadi ketika orang itu berbanyak harta, dagangannya, tempat tinggalnya, kendaraannya, anaknya, dan yang selain demikian, itu yang dituju adalah untuk berbanyak-banyak. Berbanyak-banyak dalam apa? Setiap orang itu menginginkan itu banyak. Asghalakum hadat takasur, asghalakum hadat takasura amma khuliq tum li ajlihi, dan ini semuanya menyibukkan kalian, bermegah-megahan ini menyibukkan kalian dari apa-apa yang sesungguhnya kalian itu diciptakan untuk ibadah. Artinya ketika Allah Azza wa Jal berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah jin dan manusia aku ciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku, ya, ketika mereka itu sibuk dengan dunia mereka untuk bermegah-megahan, untuk memperbanyak harta, sehingga di situ menyebabkan apa? Menyebabkan orang itu menjadi lupa terhadap kenapa dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Wa ujitum itahkikihi, dan keberadaan kalian itu untuk menjadikan, mentahkik, mengkonfirmasi dari apa yang seharusnya diciptakan Allah Azza wa Jal dari makhluknya, yaitu ibadah harusnya. Merealisasikan, benar-benar merealisasikan ibadah dengan sebenar-benarnya. Huwa ibadatullahi, yaitu tidak lain tujuan dari diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tapi manusia menjadi apa? Azghalakum, kalian itu disibukkan dengan apa? Takatsur, bermegah-megahan. Wa hadha halu katsirin minan nas, dan ini adalah kondisi kebanyakan dari manusia. Insaghalu bima khuliqa li ajlihim, mereka itu sibuk mengenyampingkan dari apa saja yang sebenarnya mereka diciptakan untuknya. Mereka disibukkan dari apa saja yang seharusnya untuk ibadah. Jadi insaghalu bima khuliqa li ajlihim amma khuliqu hum li ajlihi wa huwa ibadatullah. Mereka itu disibukkan dengan apa saja yang sebenarnya seharusnya untuk ibadah, tapi mereka disibukkan dengan selain itu. Selain ibadah, mereka disibukkan untuk kepentingan dunia. Seharusnya mereka sibuk dengan ibadah. Al-haqumut takathur, ya, al-haqumut takathur ay istamarat halukum fi hadal insyigal. Maksudnya di sini adalah terus menerusnya kalian, kondisi kalian di dalam kesibukan, kesibukan yang melalaikan. Wa hadzal laghwi hatta muttum, dan ini kelalaian ini, ya, kelalaian ini akan terus menerus hatta muttum, sampai kalian itu mati. Wa udkhiltum al qubur, wa udkhiltum al qubur, sampai kalian itu dimasukkan ke dalam liang kubur. Wahya halu kathiri minan nas, dan ini adalah kondisi kebanyakan manusia. Fatajidul wahida minhum, engkau mendapati satu dari mereka. Fi lahathin wara'a hadat takathur hatta yamuta, engkau mendapati seorang dari mereka yang mereka itu, ya, tentang bermegah-megahannya itu kejadiannya sampai mati. Seorang dari mereka, ya, itu sibuk untuk bermegah-megahan sampai mati. Wa min thamma yudraju fi qabrihi, terlebih lagi ketika mereka itu sampai dimasukkan ke dalam liang kuburannya. Wa sumiya hadha ad-dukhul lil qubur ziyaratan, dan dinamakan masuknya mereka ke kuburan itu sebutannya adalah ziarah. Li anna al-qabra barzakhun baina ad-dunya wal akhirah. Kenapa disebutkan ziarah? Karena kubur ini adalah barzakhun, alam di antara dunia dan akhirat. Kubur itu adalah alam di antara dunia dan akhirat. Wa ma'barun ila daril baqiyah, dan sebagai tempat ujian untuk menuju negeri yang kekal. Yudkhiluhul mayyitu dukhula zair, di mana mayit itu masuk, ya, masuk sebagai zair, sebagai pengunjung. Artinya di dalam kuburan mereka tidak akan kekal, mereka hanya berkunjung. Li'annahu la yastamiru fih, karena dia setelah dikubur tidak akan selama-lamanya, tidak akan terus-menerus di situ. Innama hiya ziyaratun wa yantaqilu minhu ila daril akhirah, itu hanya ziarah, hanya kunjungan saja, dan akan berpindah ke negeri akhirat. Kalla saufa ta'lamun, tidak, kalian benar-benar kelak akan mengetahui. Kalla hadza zajrun an hadhihi al-hal wa hadhihi as-sifah, ini adalah zajrun, peringatan keras. An hadhil hal, tentang keadaan ini. Wa hadhis sifat, dan sifatnya ini. Ay laisal amru kama antum munshagilina bihi min takathuri wa ghaflatin. Perkaranya itu tidak sebagaimana ketika antum itu sibuk dan memperbanyak lalai, memperbanyak harta dan lalai. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Ai idza udkhiltum kubura wa ra'aitum aqibatal amali. Ya. Jadi yaitu apabila kalian itu telah masuk kubur, wa ra'aitum, dan kalian kelak akan melihat aqibatal amali. Ya. Jadi ahsanuhu wasayyi'atu. Engkau itu melihat hasil dari amalan baik atau buruknya. Jadi kalau misalnya taruhlah, ini penjelasan singkatnya. Orang lalai dari ibadah. Dia siang malam itu sibuk dengan pekerjaannya untuk memperbanyak harta, untuk berbangga-bangga di antara mereka. Ya. Banyaknya mobil, banyaknya tanah, banyaknya rumah. Ya. Dan yang lainnya. Ketika mereka sibuk dengan seperti itu, sampai dikubur lupa dengan ibadah, maka lihatlah hasil dari amalan mereka baik buruknya itu kelihatan ketika di mana, di alam barzah, di alam kubur. Assalamualaikum. Thumma kalla saufa ta'lamun. Ya. Kemudian sekali lagi tidak, saufa ta'lam, kelak akan kalian akan melihat. Ta'kidun li hadzal amr, ini sebagai penegas tentang perkara ini benar-benar akan terjadi. Wa bayanun li'idhami hadza sya'n, dan penjelasan tentang agungnya perkara ini. Jadi perkara ini kalian akan mengetahui itu bukan sembarangan, itu benar-benar akan terjadi dan kalian akan mengetahui. Begitu juga sekarang, berapa banyak di antara kita sudah melihat orang-orang itu meninggal tidak bisa membawa apa-apa. Mereka anaknya sukses semuanya. Ya, punya pangkat semuanya. Tapi belum tentu bisa menjadikan orang tuanya itu mendapatkan aliran pahala, aliran kebaikan. Bisa jadi ketika mereka itu sukses tapi mereka tidak faham agama. Maka kesuksesan yang hakiki ini sebagaimana Nabi SAW jelaskan, may yuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan yang hakiki, yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan dia dalam agamanya. Bukan dikatakan banyaknya harta, bukan dikatakan banyaknya gelar, bukan dikatakan banyaknya anak, banyaknya mobil, rumah, tanah, itu enggak ada. Enggak ada artinya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian di ayat berikutnya, kalla lau ta'lamuna ilman yaqin. Ya. Dari kata at-takasur ini apa memang diterjemahkan sebagai ayat antara yang tentang banyaknya anak ini? Karena kalau dihubungkan dengan fakta sekarang, kan banyak orang yang tidak mau punya anak banyak gitu. Ya. Akhirnya berbangga-bangga dengan karena anaknya banyak. Demikian terjemahnya. Ya, jadi di sini bukan hanya banyak anak, Pak. Tapi banyak apa saja yang ada di dunia. Jadi label berbanyak-banyak itu bukan hanya anak, tapi juga semuanya. Jadi kalau misalnya Bapak itu ketemu sama temennya. Itu paling enggak tanyanya, anakmu wis piro, putumu wis piro, ya. Anaknya sudah berapa, cucunya sudah berapa. Cuma kemudian bisa menyebabkan orang itu berbangga-bangga. Jadi apa yang ada pada dirinya, bukan tentu misalnya orang punya anak, tapi dia akan berbangga dengan sesuatu yang lain selain anak. Ya. Dia berbangga-bangga dengan aku saiki usahaku mobilnya sepirang-pirang, bingung nih, bingung kan. Ya. Itu awalnya tanya, tapi dia mengatakan apa? Mobil sudah pirang-pirang, sudah banyak. Mau diapain? Ataupun yang lainnya, model-model yang lainnya. Ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Sehingga apapun yang dikejar di dunia ini itu melalaikan. Melalaikan. Sehingga kalaupun kemudian dikatakan tadi terjemahannya anak, tidak mesti anak. Tapi di sini adalah ketika orang itu bisa membanggakan apa yang dia punyai kepada orang lain. Tadi disebutkan tentang anak, kemudian tentang harta, kemudian tentang tempat, tijarah, perdagangan, markubat, kendaraan, wawaladin, dan anak. Ini salah satunya. Sahih. Bisa. Illa marahimallah. Kecuali dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi tentang hadis qudsi yang kita bahas dari kajian sebelum ini, dari Dus Yumiyah minas sunan al-hakam syar'iyah, kullukum dalun illa man hadaituhu. Kalian semuanya itu sesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Itu menunjukkan apa? Apapun yang kita lakukan, itu bisa menyesatkan. Bahkan tentang kebaikan yang kita pelajari, itu kita bisa menyesatkan. Sesat kenapa? Karena kita terlalu bangga, terlalu senang, terlalu yakin bahwasanya pasti selamat. Sedangkan yang memberikan kepastian itu Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada orang yang mengira bahwasanya apa yang dia lakukan selama ini bisa menyebabkan dia untuk bebas dari api neraka. Betul. Tapi kita gak tahu akhir kehidupan kita bagaimana. Karena di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam disebutkan bahwasanya inna rajula la ya'malu zaman tawil min a'mali ahli jannah summa yukhtimu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Penjelasan oleh Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam yang kaitannya dengan hadis yang pertama, ada seorang yang benar-benar melakukan amalan kebaikan panjang sampai dia benar-benar ya umurnya panjang dan banyak melakukan kebaikan. Tapi di akhir kehidupannya ditutup dengan amalan yang dari penduduk neraka. Maka dia pun masuk neraka. Assalamualaikum mafia. Maka di sini dijelaskan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, limada tuktiru hadha du'a? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa ini? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit kolbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu, di atas ketaatan kepada agamamu. Artinya di sini, ketika Nabi SAW menjawabnya, ya, bahwasanya inna kulubani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu di dalam dua jari, dari jari jemari Allah. Insya'a azaghahu wa insya'a aqamahu. Apabila Allah berkehendak, Allah akan sesatkan. Dan apabila Allah berkehendak, Allah akan berikan petunjuk. Artinya di sini semuanya berdasarkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan terlalu yakin dan jangan pula terlalu lalai. Makanya di situ kaum muslimin, kaum mukminin itu antara roja wal khauf, antara berharap dan takut. Tidak boleh memastikan. Tapi kita itu berharap, ya, disebutkan Ibnu Qayyim tentang perumpamaan ibadah manusia itu baina tarafain, ya, antara dua sisi. Kalau disebutkan di dalam kisah yang lainnya adalah baina janahain, di antara dua sayap. Sayap yang satunya roja, harap. Sayap yang lainnya adalah takut, khauf. Harap dan cemas ini harus seimbang. Tidak boleh takut kemudian tidak mau beribadah. Tidak boleh cemas kemudian dia ragu dalam ibadah. Ya. Ini subhanallah, semua kaitannya dengan apa saja yang dialami oleh manusia, ujung-ujungnya nanti penyesalan. Di mana mulai penyesalan itu dikubur, Mas. Nasallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan apa? Fitnatul kubur. Orang yang nasallahu alaihi wasallam, orang yang munafik, naudzubillah min dzalik, itu tidak bisa menjawab dengan jawaban yang pas. Ya takaka. Ya taa. Itu pasti terbata-bata. Makanya banyak orang mengira ketika sudah mati itu harus ditalkinkan tentang bagaimana menghadapi fitnatul kubur. Ini enggak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, Sri Romu, ya, Arab ditakoni telung perkoro. Padahal yang mati orang Sumatera. Nalkinnya bahasa Jawa. Gimana orang ini difaham? Itu yang lucu. Sangat lucu sekali. Jadi anak melihat dengan mata kepala sendiri. Seperti itu. Mereka mengira bahwa dengan seperti itu bisa membantu mayit. Tapi gak ada aturannya. Dari Nabi SAW maupun sahabatnya maupun para ulama. Tidak ada mentalkinkan orang mayit itu seperti itu. Jadi antum bisa lihat bagaimana orang-orang itu menganggapnya bahwasanya apa yang mereka lakukan sekarang ini benar. Apa yang mereka bangga-banggakan dari apa yang mereka punyai itu sekarang bisa menyebabkan mereka selamat. Nasallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadil qudrah. Ya, kita akan sambung besok insyaallah hari Sabtu tentang kajian ini. Kaitannya dengan surat At-Takatsur. Ya Allah, masyaallah Muhammad Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.